Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alayh. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله di malam yang mulia ini kita insyaallah taala akan melanjutkan untuk mengambil faedah dari sebuah karya yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Soleh Fauzan Habibullah Ta'ala. Kita masih dalam Kitabul Hajj. Berkata Habibullah Ta'ala, wal mar'atu idza hadat aw nufisat qabla al ihrami thumma ahramat aw ahramat wa hiya tahiratun thumma asabaha al haid aw an nifasu wa hiya muhrimatun. Kata beliau, maka apabila seorang wanita yang berhaji itu sedang mengalami haid ataupun nifas, dan haid atau nifasnya itu sebelum ihram, maka dia berihram dalam keadaan haid ataupun nifas. Dia walaupun dalam kondisi haid ataupun nifas, karena waktunya sudah harus ihram, yakni pada tanggal 8 Zulhijjah atau yaumun nahr atau yaumu tarwiyah, maka dia harus tetap berihram. Sekali lagi, walaupun kondisinya haid ataupun nifas. Atau seorang wanita tersebut, dia berihram dalam keadaan suci, kemudian dia haid atau nifas di saat di ihramnya itu. Gambarannya seperti ini. Seorang wanita tersebut pada tanggal 8 Zulhijjah dimulainya manasik haji, yakni yaumu tarwiyah, dia masih dalam keadaan suci, dia belum haid, belum nifas. Qadarullah masafal, malam 9 Zulhijjah, yakni malam Arafah, dia mulai haid atau ketika itu mulai melahirkan sehingga nifas. Maka tetap dia dalam kondisi ihramnya walaupun sedang haid ataupun nifas, karena memang waktu sudah menuntut pada tanggal 8 Zulhijjah harus mulai untuk ihram haji. Maka kondisi seperti ini yang para wanita mengalami haid dan nifas dan sudah dituntut untuk berihram, kata beliau, fa innaha tabqa fi ihramiha, maka dia tetap dalam keadaan ihramnya. Maka dia tetap dalam keadaan ihramnya. Wa ta'malu ma ya'maluhu al-hajj min al-wuquf bi Arafah wal mabita bi musdalifata war ramyil jimari wal mabiti bi mina. Selanjutnya kata Syekh, wanita yang haid dan nifas dalam keadaan ihram tadi, karena sudah tanggal 8 Dzulhijjah, sudah mulai manasik haji, maka dia melakukan apa yang sebagaimana dilakukan oleh para jamaatul hujjat lainnya, walaupun dia haid ataupun nifas. Dia melakukan manasik tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh para jamaatul hujjat lainnya. Di antaranya, ketika jamaatul hujjat yang tidak haid nifas dia wukuf di Arafah, maka wanita yang haid dan nifas ini juga wukuf di Arafah. Kemudian mabit di Muzdalifah, wanita yang haid dan nifas ini juga mabit di Muzdalifah. Ketika para jamaatul hujjat yang tidak haid dan nifas melempar jamarat ula wusta kubra, dia juga melempar jamarat. Begitu juga ketika mabit di Mina, dia pun yang haid dan nifas ini juga ikut mabit di Mina. Kasus ini pernah dialami di masa Nabi alaihi salatu wassalam. Yang mengalami adalah Asma, istri Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, yani Asma bintu Umais. Ketika Asma bintu Umais ini berhaji, dia melahirkan, berarti nifas dia, melahirkan putranya bernama Abu Bakar, bernama Muhammad bin Abu Bakar. Masya Allah, ini haji melahirkan. Istri Sahabiyun Jalil Amirul Mu'minin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dia melahirkan di kampung yang namanya Sajarah. Kampung Sajarah ini masih di wilayah Dhul Hulaifah atau Abiyar Ali atau Bir Ali orang menyebutnya. Kasus ini sebagaimana telah datang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahmatullah alaih dari Umuna Ummul Mu'minin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nufisat Asma'u bintu Umais bi Muhammad ibn Abi Bakr bisajarah, fa'amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar ya'muruha anta tagdasila wa tuhil. Jadi ketika Asma bintu Umais ini melahirkan, Rasulullah memerintahkan kepada sahabat Abu Bakar, sahabat Abu Bakar, supaya menyuruh istrinya Asma bintu Umais ini tadi untuk bersegera mandi, yakni mandi janabah, yakni mandi untuk ihram. Dia dalam kondisi apa? Nifas. Dia dalam kondisi nifas. Rasul memerintahkan kepada Abu Bakar, supaya Abu Bakar memerintahkan istrinya untuk segera mandi, yakni mandi janabah, mandi untuk ihram, dan segera untuk ihlal. Ihlal itu mengucapkan niat haji ataupun umroh. Juga datang dari riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Asma bintu Umais ini sedang nifas ataupun haid, dan ketika haji juga sudah waktunya untuk ihram, maka Asma bertanya kepada baginda Rasul alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, kaifa asna, apa yang bisa ana lakukan ya Rasulullah, saya sedang kondisi seperti ini, haid ataupun nifas, dan ini sudah waktunya untuk ihram. Qala, kata baginda Nabi alaihi salatu wassalam, ighdasili wastatsfiri bithawbin wa ahrimi. Baginda Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada Asma untuk segera mandi. Bersegeralah engkau mandi. Ini mandi janabah, mandi untuk ihram. Kemudian pakailah pembalut. Dan setelah itu berihramlah, berniatlah untuk haji. Ini kasus yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala dari hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, baik dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha ataupun sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu. Baik, kita lanjutkan. Ila annaha la tatufu bil baiti wa la tas'a baina safa wal marwati hatta tadhura min haidiha aw nifasiha. Hanya saja, jadi wanita yang haid tadi tetap melakukan sebagaimana para jamaatul hujat lakukan. Apa tadi dia? Dia wukuf di Arafah, ikut wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, mabit di Muzdalifah, melempar jamarat, dia melempar jamarat, kemudian mabit di Mina, dia mabit di Mina. Hanya saja, kata saya, yang bersangkutan tersebut, wanita yang sedang haid atau nifas tersebut, tidak melakukan tawaf. Tidak melakukan tawaf di Ka'bah. Dan tidak juga dia sa'i di antara Safa dan Marwah sampai dia suci dari haidnya ataupun nifasnya. Nanti ada keterangan dari Syekh. Ada pengecualian juga oleh para ulama. Lakin lau qudira annaha tawafat wa hiya tahiratun thumma najala 'alayha al-ha'idu ba'da tawafi fa innaha tas'a baina as-safa wal marwata wal marwati. Akan tetapi, kata Syekh hafizahullah taala, jika seorang wanita yang haid dan nifas tadi ditakdirkan untuk tawafnya itu sudah suci dia, ketika waktu tawafnya sudah suci, kemudian dia datang haid setelah tawaf, ini belum melakukan sa'i. Dia belum melakukan sa'i tapi sudah tawaf. Setelah tawaf datang haid atau melahirkan nifas sehingga, maka apa yang dilakukan? Dia tetap melaksanakan sa'i di antara Safa dan Marwah. Dia tetap melaksanakan sa'i baina Safa wal Marwati. Tetap melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah walaupun dalam keadaan haid. Kenapa ikhwan fillah azzakumullah, dikatakan oleh Syekh hafizahullah taala, wala yamna'uha al-ha'idu min dhalik li'anna sa'ya la yustaratu lahu at-taharatun aw at-ta'arratu. Karena haid itu tidak mengalami atau tidak menghalangi, karena orang yang sedang haid itu tidak menghalangi dirinya untuk dijadikan jadi syarat sa'i itu tidak harus suci, sehingga ketika haid tidak menghalanginya untuk melakukan sa'i, karena suci bukan merupakan syarat sa'i. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama bahwasanya dalam kondisi haid tidak menghalangi dia untuk melakukan sa'i, karena sa'i karena suci bukan merupakan syarat sa'i. Begitu juga ketika jamaatul hujjat, khususnya kaum Hawa, kaum wanita, yang ketika itu mengalami haid ataupun nifas, sampai hari menjelang kepulangannya, sudah waktunya besok pulang, sampai hari ini belum suci, maka disebutkan oleh para ulama, dalam kondisi seperti ini, dia tawaf. Yani tawaf ifadah tentunya, yang merupakan tawaf dari salah satu rukun ataupun kewajiban haji. Walaupun dia haid, dia tetap melakukan tawaf. Karena dia kalau menunggu sampai suci, dikhawatirkan akan ketinggalan kepulangan pesawatnya untuk menuju ke tanah air. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih di dalam Majmu' Fatawa beliau. Berkata Habibullah Ta'ala, فَإِذَا أَرَدَ الْحَجُّ سَفَرًا مِنْ مَكَّةَ وَالرُّجُوعَ إِلَى الْبَلَدِهِ أَوْ غَيْرِهِ لَمْ يُخْرِجْ حَتَّى يَطُوفَ لِلْوَدَاعِ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ. Kita akan masuk permasalahan tawaf wada, ini tawaf perpisahan. Kata beliau Habibullah Ta'ala, maka jika para jamaatul hujjat itu hendak meninggalkan Mekah dan pulang ke negerinya, dia ingin meninggalkan Mekah dan pulang ke negerinya, atau dia setelah dari Mekah ingin menuju ke negara lain, singgah ke negara lain, maka dia tidaklah meninggalkan Mekah tersebut sebelum melakukan tawaf wada. Yani sebagaimana tawaf yang dilakukan ketika tawaf-tawaf ifadah, tawaf umrah. 7 putaran di Ka'bah. Dia tidak boleh meninggalkan Mekah kecuali dia melakukan tawaf wada. Dan tawaf wada di dalam haji hukumnya wajib. Sebagaimana pendapat ini dipegang oleh Al-Imam Al-Faqih Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaih dan para ulama lainnya. Maka dia harus melakukan tawaf wada sebelum meninggalkan Mekah. Idza faragha min kulli umurihi walam yabqa ila ar-rukubu lis-safari. Dan ketiga, segala urusannya telah selesai, telah rampung. Dia sudah melakukan tawaf wada, tawaf ifadah sudah, tawaf wada sudah. Tinggal dia naik kendaraannya untuk berangkat, maka jangan sampai dia melakukan itu sebelum melakukan tawaf wada, yakni meninggalkan Mekah itu. Liyakuna akhara ahdihi bil baiti illa al mar'ata al haidha fa innaha la wada'a 'alayha fatusafiru biduni wada'in. Perkara tersebut, tawaf wada tersebut dilakukan agar para jamaatul hujjat itu di akhir dari rangkaian ibadah hajinya itu dilakukan di Ka'bah. Itu dilakukan di Ka'bah sehingga kita mungkin tidak terlalu lama jangkanya, mungkin pulangnya jam 2 siang waktu Saudi Arabia ba'da duhur atau sebelumnya setelah sholat duhur baru tawaf wada, sehingga jaraknya dekat. Karena kita kalau sudah tawaf wada itu enggak bisa lagi untuk masuk ke Masjidil Haram. Karena sudah perpisahan, sudah melakukan tawaf wada. Dikatakan oleh Syekh Hafidzullah Ta'ala, perkara tersebut dilakukan dengan tawaf wada tersebut supaya para jamaatul hujjat itu mengakhiri rangkaian ibadah hajinya itu dilakukan di Ka'bah. Terkecuali tadi disebutkan wanita yang sedang haid atau nifas, dia tidak wajib melakukan tawaf wada. Maka dia cukup setelah tawaf ifadah, cukup dia. Tidak perlu, tidak wajib melakukan tawaf wada. Dan dia pulang ke negerinya tanpa melakukan wada. Tanpa melakukan wada. Hal tersebut sebagaimana diriwayatkan kama warada an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala umiran nasu an yakuna akhiru ahdihim bil baiti illa annahu khufifa anil mar'ati al haidi mutafaqun alaih. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwasanya para jamaatul hujjat itu diperintah agar akhir manasik hajinya, agar akhir manasik haji mereka adalah di Ka'bah. Hanya saja untuk wanita haid khufifa, ini diberi keringanan untuk tidak melakukan tawaf wada. Siapa? Wanita yang sedang haid ataupun nifas. Wa fi riwayatin anhu, juga di dalam riwayat lain dari masih dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kana an-nasu yansarifuna min kulli wajhin. Orang-orang atau para jamaatul hujjat itu berpencar-pencar dari segala penjuru, dari berbagai penjuru. Maka baginda Nabi alaihi salatu wasallam berpesan, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yanfiru ahadun hatta yakuna akhiru ahdihi bil baiti. Rawahu Ahmad wa Muslim wa Abu Dawud wa Ibn Majah rahmatullah alaihim ajmain. Jadi orang-orang itu berpencar dari berbagai penjuru atau menuju segala penjuru. Maka pesan baginda Nabi alaihi salatu wassalam, jangan ada seorang pun, jangan ada seseorang yang pulang sehingga akhir manasiknya tidak di Ka'bah. Jangan sampai orang itu pulang tetapi tidak mengakhiri manasiknya di Ka'bah. Jadi melakukan tawaf wada. Wan Ibn Abbasin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam rakhasa lil haidi an tasdura qabla an tatufa bil baiti idza kanat qad tafat lil ifadati rawahul Ahmad. Masih dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya baginda Nabi alaihi salatu wasalam rakhasa, memberikan keringanan, memberikan rukhsah bagi para wanita yang sedang haid untuk berangkat, artinya pulang duluan sebelum tawaf di Ka'bah, sebelum wada, setelah dia ifadah, dia diperbolehkan untuk mendahului pulang manakala dia telah melakukan tawaf ifadah. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat hadat Safiyatu bintu Hayy ba'dama afadat qalat fadakartu dhalika li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala ahabisatuna hiya qultu ya Rasulullah innaha qad afadat wa tafat fil bil baiti thumma hadat ba'da al ifadati qala fal tanfir idan mutafaqun alaih. Dari Ummul Mu'minin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata bahwasannya Safiyah binti Huyai itu haid setelah tawaf ifadah haid. Hal ini disampaikan kepada baginda Rasul alaihi salatu wasalam, maka kata beliau, baginda Nabi, apakah dia akan menahan kita? Dikira dia belum melakukan tawaf ifadah. Maka kata Ummul Mu'minin, ya Rasulullah, dia telah melakukan tawaf ifadah dan baru haid setelah melakukan tawaf ifadah. Maka apa kata baginda Nabi alaihi salatu wasalam, bila demikian maka silakan dia untuk pulang setelah tawaf ifadah. Ini yang dialami oleh Safiyah bintu Huyai, yang merupakan masih garis keturunan Nabi Harun, seorang wanita yang terkenal cantik dan baik agamanya. Sebelum masuk Islam, dinikahi oleh Salam bin Abdul Haqiq. Salam bin Abdul Haqiq ini mati di dalam perang Khaybar. Kemudian dinikahi lagi oleh Kinanah bin Abdul Haqiq. Kinanah bin Abdul Haqiq, dan dia mati lagi di perang Khaybar ketika belum Islam. Mereka adalah terkenal dengan penyair Yahudi, Kinanah bin Abdul Haqiq. Dan Safiyah ini wafat sekitar tahun 50-an Hijriah di era pemerintahan Sahabiyun Jalil Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Dan Safiyah ini termasuk yang dimakamkan di makam Baqi bersama Ummatul Mukminin radhiyallahu taala anhum. Tayib, kita akan masuk bab baru, masih dalam Kitabul Hajj. Babun fi ahkamil hadyi wal udhiyati. Bab hukum-hukum hadyu dan udhiyah. Apa itu hadyu dan apa itu udhiyah? Nanti akan dijelaskan oleh Syekh Habibullah Ta'ala. Hadyu itu merupakan sembelihannya orang-orang yang berhaji. Korbannya orang-orang yang berhaji. Terkhusus orang yang melakukan haji tamattu dan haji qiran. Kemarin awal-awal kitab ini, Kitabul Hajj, disebutkan oleh saya, haji itu ada tiga manasiknya. Haji tamattu, haji qiran, haji ifrad. Haji ifrad tidak dikenai kewajiban untuk menyembelih hadyu. Yang menyembelih hadyu hanya ada dua cara haji, yakni qiran dan tamattu. Maka hadyu ini berlaku untuk orang yang melakukan haji tamattu dan haji qiran. Sedangkan udhiyah itu sembelihannya orang-orang yang tidak melakukan ibadah haji pada tanggal yang sama, cuman berbeda tempat penyembelihannya. Yani korban sebagaimana dilakukan oleh kaum muslimin yang tidak melakukan ibadah haji. Dan ini sama-sama hukumnya wajib bagi orang yang berhaji wajib hukumnya untuk menyembelih hadyu. Kalau dia tidak menyembelih hadyu, maka dia berpuasa selama 10 hari. 3 hari dia lakukan di tanah haram, dan yang 7 hari bisa dilakukan ketika pulang ke tanah air. Ini hadyu. Adapun udhiyah, sebagian para ulama ada yang menyatakan sunnah, ada yang menyatakan sunnah mu'akadah, dan ada yang menyatakan wajib. Sebagaimana yang menyatakan wajib ini adalah Al-Imam Ahmad, juga Al-Imam Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahmatullah alaihim ajmain. Para ulama yang mewajibkan udhiyah atau kurban tersebut bagi kaum muslimin yang tidak berhaji, beliau berdalil dengan ayat yang mulia, "Qul inna salati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin." Dan ayat "Fasholli li rabbika wanhar." Baik, kita lanjutkan. Berkata Abidahullah Ta'ala, "Al-hadyu ma yuhda lil harami wa yudbahu fihi min na'amin wa ghairiha." Apa itu hadyu? Hadyu, kata Syekh Habibullah Ta'ala, adalah hewan ternak, hewan ternak atau yang lainnya, yang hewan tersebut digiring dan disembelih di tanah haram. Berarti untuk orang-orang yang berhaji, hadyu itu. Yani haji tamatu dan haji qiran khususnya. Sumia bidzalika li'annahu yuhda ila Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dinamakan hadyu karena dia yuhda. Yuhda itu dipersembahkan, diperuntukkan kepada Allah jalla jalaluhu. Wal udhiyatu, sekarang udhiyah. Apa itu udhiyah? Bidhamil hamzati wa kasriha. Ma yudbahu fil buyuti yawmal idi wa ayyama tasriqi taqarruban ila Allah. Udhiyah, yaitu dengan hamzah dan dibaca dhamma dan kasrah. Udhiyah, yaitu hewan yang disembelih di hari raya Idul Adha, sama waktunya. Hadyu tadi, sembelihnya orang haji juga disembelih pada tanggal 10 Dzulhijjah, pada hari raya Idul Adha, dan ayyamu tasyrik, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, sama waktunya, beda tempatnya. Hadyu di tanah haram, udhiyah untuk kaum muslimin yang tidak berhaji. Semuanya ini dilakukan dalam rangka untuk taqaruban ilallah azza wa jal, untuk mendekatkan diri kepada Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Wa ajma'al muslimuna alal masru'iyatihima. Dan dua perkara tersebut merupakan ijma' kaum muslimin. Artinya kaum muslimin berijma' bahwa keduanya, hadyu dan udhiyah, menyembelih hadyu dan udhiyah, itu disyariatkan, diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal, oleh agama kita yang suci ini. Qala al-'allamatu Ibnu al-Qayyim rahmatullah alaihi, القربان للخالق يقوم مقام الفدية لنفس المستحقة لتلفي. Berkata Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahmatullah alaih, bahwasanya berkorban untuk Allah Azza wa Jal kepada sang khalik itu berposisi sebagai penebus diri yang akan binasa. berkorban baik hadyu ataupun udhiyah, itu merupakan atau mempunyai posisi sebagai penebus, penebus diri yang akan binasa. Allahu Akbar. Wa qala ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jal, wa likulli ummatin ja'alna mansajan liyadkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am, dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-34. Kata Allah Jalla Jalaluh, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang yang telah dirizkikan Allah kepada mereka. Selanjutnya kata Al-Imam Ibnul Qayyim, falam yazal dabakhul manasiki wa idrakatu ad-dima'i ala ismillahi masru'an fi jami'il milal indaha. Al-Imam Ibnul Qayyim mengakhiri kalamnya, apa kata beliau? Bahwasanya penyembelihan dalam manasik, yang di dalam manasik haji berubah hadyu, dan mengalirkan darah hewan dengan nama Allah, itu senantiasa disyariatkan di seluruh agama. Demikian yang diucapkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahmatullah alaih. وَأَبْدَلُ كُلِّ جِنْسٍ أَسْمَانُهُ رِوَدًا وَأَبْدَلُ الْحَدِي الْإِبِلِ. Sekarang kita akan melihat level hewan apa yang paling utama untuk berkorban, baik itu hadyu ataupun udhiyah. وَأَبْدَلُ الْحَدِي الْإِبِلِ ثم البقر إن أخرج أو أخرج كاملا لكثرة الثمن والنفع الفقراء ثم الغنم. Ini tingkat-tingkatan hewan yang utama untuk berkorban. Hadyu terbaik kata Syekh Shalih Fauzan Nabi Dawlahu Ta'ala adalah ibil, yakni unta. Ini yang paling afdal. Dan unta itu sangat mudah didapatkan di Mekah ketika itu, sampai zaman sekarang, sampai sekarang ini. Di sebuah pasar namanya Pasar Kaqiah di Mekah, itu sekaligus para penjual hadyu, hewan kurbannya orang haji, dan sekaligus tempat untuk penyembelihan atau nahar. Dan tidak sembarangan, di situ disediakan untuk dokter, walaupun belum COVID, dia sudah disediakan dokter. Hewan ini layak enggak untuk disembelih atau dinar? Biasanya kalau Jamaatul Hujat itu di Indonesia sudah ditarii 500 rial. Itu nyembelih kambing. Tapi Allah mudahkan dulu tahun 2010, itu kita 375 rial, karena unta bisa syarikah, bisa 7 orang. Satu orang bayar 375 rial, sudah bisa nahar unta, menyaksikan langsung di tempat naharnya. Ini harga unta, berarti 375, waktu itu rial masih 2.500. Ya, sekitar satu orang 875 ribu lah. Kalau satu unta berarti kali 7. Baik, kita lanjutkan. Jenis yang utama yang afdal untuk berkorban baik hadyu ataupun udhiyah, yang pertama adalah ibil, unta. Kemudian sapi bakor, in ukhrija kamilan. Kalau sapi ini lebih utama itu satu orang satu sapi, itu akan menjadi utama. Likathrati tsaman wa naf'il fuqara'i tsumal ghanam. Karena unta sapi ini dagingnya banyak dan sangat bermanfaat bagi para fuqara. Baru kemudian level ketiga itu kambing. Wa abdalu kulli jinsin asmanuhu thumma aghlahu thamanan. Dari setiap jenis, dari setiap jenis tadi, unta, sapi, ghanam, kambing tadi, yang terbaik adalah yang paling gemuk. Yang terbaik adalah yang paling gemuk. Kemudian yang paling mahal setelah gemuk. Gemuk, mahal, ini yang terbaik. Dalilnya liqaulihi ta'ala wa man yu'adin sya'airallahi fa inna min taqwa al-qulub, dalam surat Al-Hajj ayat 32. Kita akan berhenti di sini. Dalilnya adalah firman Allah azza wa jal, demikianlah perintah Allah Jalla Jalaluh, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu muncul dari ketakwaan dari hatinya. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu muncul dari ketakwaan hatinya. Wallahu a'lamu bisawab, wallahu waliyyu taufik. Ini yang bisa kita pelajari bersama dari apa yang telah kita dapatkan keterangan-keterangan dari asatidah kita habibahumullah. Wa jazakallahu khairan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Mu'adin Yu'adin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.